محمد آله وصحبه أما بعد. يقول ربنا جل في علاه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-15 dari surah An-Nisa dan ayat setelahnya, kata Allah Subhanahu wa taala: "Wallati ya'tinal fahishata min nisaikum", dan adapun perempuan-perempuan yang melakukan fahishah, yakni perbuatan zina dari istri-istri kalian, fastashhidu 'alaihinna arba'atan minkum, maka hendaknya kalian mengambil saksi dari laki-laki di antara kalian ketika penetapan hukum ini. 4 saksi dari kalangan laki-laki yang terpercaya dari kalangan kaum muslimin. Fastashhidu 'alaihinna arba'ata, fa in syahidu, kalau semua 4 orang ini mempersaksikan, famsikuhunna fil buyut, maka tahanlah mereka itu di rumah-rumah mereka, tidak kemana-mana sampai ajal menjemput mereka. Au yaj'alallahu lahunna sabila, atau Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk mereka jalan yang lain dari keputusannya. Dan ternyata ayat ini dihapus dengan ayatul rajm, barakallahu fikum, dengan ayat Allah Subhanahu wa taala: "Wazaniyatu wazaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda." Barallahu bikum. "Wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir." Adapun perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina dan telah muhsan, yakni telah menikah sebelumnya, kalau belum menikah sebelumnya, maka dicambuk mereka 100 kali dan diasingkan, diusir dia, diasingkan dia di luar dari kampung halamannya selama 1 tahun. Barakallahu fikum. Adapun kalau sudah muhsan, sudah pernah menikah kemudian berzina, maka hukumnya rajam. Barakallahu fikum. Sebagaimana ayat yang dulunya dihafal oleh para sahabat, dihapus lafadznya tapi hukumnya tetap berlaku. Karena inilah yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya setelah beliau. Ayat itu yang masih diingat oleh para sahabat adalah: "Wasyaikhu wasyaikhatu idza zanaya farjumuhumal battah." laki-laki yang sudah menikah dan perempuan yang sudah menikah, kalau mereka berzina maka rajamlah mereka berdua. Sekali lagi, ini dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa hidup beliau, demikian juga di masa para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Jadi ayat ini mansukh, barakallahu fikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, walladani atiyaniha minkum fa'aduhuma. Baik. Dan adapun orang yang melakukan perbuatan zina ini, barakallahu fikum. Ini sebelum ada hukum rajam dan sebelum ada hukum cambukan untuk mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzani ya'tiyaniha minkum fa'aduhuma." Adapun orang-orang yang melakukan perbuatan zina ini, fahisyah ini, maka hendaknya kalian membuat sakit mereka dengan cara memukulnya. Dengan cara memukulnya dan taubih, menjelek-jelekkannya dengan ucapan-ucapan. Fa'aduhuma perintah bahwa aslaha, dan ketika keduanya tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berlaku baik. Tobat dan islah. Barakallahu fikum. Dan orang kalau memang tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul tobat. Barakallahu fikum. Bukan niatan yang lain, karena tobat itu adalah ibadah. Tobat adalah ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harus disertai oleh niat ikhlas lillahi Subhanahu wa taala. Bukan tobat untuk pencitraan. Barakallahu fikum. Bukan tobat untuk dikatakan dia sudah baik. Baik. Walaupun itu ya sudah merupakan konsekuensi, dalam artian kapan dia tobat ya orang akan mengakuinya sebagai orang baik tentu. Tapi bukan itu tujuan dia. Tujuan dia adalah bagaimana dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Jadi ikhlas lillahi Subhanahu wa taala. Karena ada orang dikatakan dia jelek, dikatakan dia, barakallahu fikum, pelaku maksiat dosa. Kemudian dia tobat. Ternyata tobatnya hanya sekedar untuk dikatakan oh dia sudah baik. Itu tujuannya. Maka tujuan yang seperti ini tidaklah benar. Barakallahu fikum. Tapi hendaknya dia melakukannya ikhlas lillahi Subhanahu wa taala. Tobat juga bukan karena keterpaksaan. Barakallahu fikum. Terpaksa tobat. Tidak bisa. Baik. Subhanallah. Kapan-kapan dia merasa tidak terpaksa lagi, maka dia akan kembali melakukan hal yang sama. Walladani atiyaniha minkum fa'aduhuma fa'in taba wa aslaha. Kalau mereka tobat dari perbuatan zina itu dan telah berlaku baik, fa'aridu anhuma, tinggalkan mereka. Baik. Barakallahu fikum. Fa'ridu anhuma, tinggalkan mereka. Innallaha kana tawwabar rahima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di sini ada, kita bacakan sedikit komentar para ulama. Faidah dari ayat ini, wa yustafadu min hadhihi al-ayah wallati qablaha anna ar-rijala idza fa'alu al-fahishata yu'dawna wa an-nisaa yuhbasna wa yu'dayna fal-habsu ghayatuhu al-maut wal-adiyatu nihayatuha ila at-taubati was-salah. Dulunya baik. Maka dulunya ketika di awal-awal Islam, sebelum adanya taib hukum rajam dan hukum cambuk 100 kali untuk para pezina tergantung keadaannya, maka para perempuan yang berzina ditahan di rumah, tidak boleh kemana-mana sampai mati. Barakallahu fikum. Dan adiyah, adapun laki-laki disakiti, dipukuli sampai dia tobat dan berlaku baik kembali. Wa kana hadza fi sadr al-Islam, dan ini perlakuan yang diperlakukan terhadap para pezina di awal-awal Islam. Tsumma nusikha bima syara Allahu wa rasuluhu. Kemudian dihapus ini dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disyariatkan melalui rasulnya, yaitu ar-rajm, wa huwa ar-rajmu lil muhsan wal muhsanah. Rajam untuk para pelaku zina yang sudah muhsan, yang telah melakukan pernikahan sebelumnya. Wahuma al-hurranil balighanil aqilan alladani jama'a fi nikahin sahih. Ini namanya apa? Muhsan. Balik, akil, taib, yang telah menikah dan melakukan hubungan suami istri dalam pernikahan yang sah. Barakallahu fikum. Telah melakukan hubungan suami istri dalam pernikahan yang sah. Kapan orang yang seperti ini berzina, maka hukumnya adalah hukum rajam. Barakallahu fikum. Hukumnya hukum rajam. Kalau ada yang bertanya, bagaimana Ustaz, di tempat kita, di negeri kita ini tidak ada hukum rajam, walaupun dia sudah ngaku berzina, atau ada yang melihat dia berzina, sementara tidak ada hukum rajam yang diberlakukan, maka fa'alaihi tawbah bainahu wa bainallah. Maka silakan dia tobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tobatan nasuha, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Apa itu? Orang merdeka. Enggak, sama saja. Budak atau orang merdeka. Baik. Karena tidak ada perlakuan khusus pada mereka, ya dirajam. Taib. Selain mereka yang sudah muhsan ini, ya taib, dijilid, yani dicambuk 100 kali dan ditagrib. Tagrib ini yani diasingkan selama 1 tahun. La haula wa quwwata illa billah. Inna Allah kana tawwabar rahima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tawwabur rahima, maha menerima tobat dan sangat penyayang. Ketika diturunkan ayat Allah Subhanahu wa taala yang berkenaan dengan rajam dan cambuk, Allah Subhanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan qad ja'alallahu lahunna sabila. Baik. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan untuk mereka jalan yang terbaik. Ini kan yang pertama kan ditahan di rumah sampai mati. Kapan? Lama sekali. Boleh jadi bisa umurnya lebih panjang. Barakallahu fikum. Dari yang diperkirakan. Tapi repotnya nantinya. La haula wa quwwata illa billah. Maka diberikan jalan keluar. Imma dicambuk kalau belum muhsan, wa imma dirajam sampai mati kalau memang dia sudah muhsan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah. Sesungguhnya taubat itu berlaku bagi orang-orang yang melakukan maksiat, melakukan dosa karena tidak tahu hukumannya apa. Baik. Dan bagaimana murka Allah Subhanahu wa taala? Barakallahu fikum. Orang yang seperti ini dia akan dianggap bodoh. Ya, orang yang berdosa ya. Sebenarnya bodoh dia, tidak tahu tentang hukum Allah Subhanahu wa taala, tentang hak Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Sengaja atau tidak sengaja, orang yang berlaku maksiat itu sebenarnya dianggap dan dicap bodoh. Bihadzal i'tibar. Barakallahu fikum. Walaupun dia tahu itu keharamannya, tahu haram tapi tetap dia melakukannya, maka dicap masih dianggap dia bodoh. Baik. Karena kebalikannya adalah akil. Akil itu adalah orang yang berakal. Orang yang berakal itu dikatakan taib. Akil itu artinya ikatan. Akal, akal itu artinya yang mengikat. Orang yang berakal adalah orang yang terikat taib dari melakukan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Innama tawatu 'ala alladhi 'ala Allah alladhina ya'maluna as-su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qarib. Kemudian dia tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak terus menerus melakukannya. Ya, sebelum kematian tentu. Sebelum kematian, kapan dia mati maka itu tahtal masyiah. Kalau Allah hendak mengadab dia, dia adab. Kalau Allah akan mengampuninya maka dia akan diampuni. Kecuali dosa syirik dan kekufuran. Mati dia membawa dosa ini maka tidak ada ampun untuknya. La haula wa la quwwata illa. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa laysa at-taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idza jaa'a thumma yatubuna min qarib fa ulaika yatubu Allahu 'alaihim." Maka mereka lah yang akan diberi taubat kepada Allah oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kalau dia memenuhi persyaratan taubat. Berlaku tetap untuknya syurutut taubah. Wa kana Allahu 'aliman hakima, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Tapi ini barakallahu fikum, hukum yang berlaku untuk para pezina di zaman dahulu kala di awal Islam, kemudian berikutnya telah dihapus dan ditetapkan hukum rajam bagi muhsan, muhsanah. Demikian selain muhsan, muhsanah akan dihukum cambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Barakallahu fikum. Dan kalau mereka tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala Maha pengampun lagi Maha penyayang. Baik, kita cukupkan sampai sini. Subhanallahi wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.